Pelajaran ke-16, pembahasan terakhir yaitu tentang al-isyarah ila jam'i ghairi aqil, ya. Al-isyarah ila jam'i ghairi aqil, meletakkan isim isyarat kepada jamak yang tidak berakal. Kita masuk di pembahasan atau latihan nomor 3, ya, halaman 94. 3 sudah belum? 3 sudah, ya? Hah? 3 belum, ya? Ya. Jadi perintahnya adalah ashir ilal asma'il atiyah bismi isyaratin munasibin lil qaribi hadha, hadihi, dan hadha. Sebelumnya kita ulang lagi tentang penggunaan isim isyarat kepada jamak yang tidak berakal. Ini bahasa Arabnya bisa hadha atau hadihi. Tetapi kalau yang dia isyarati itu adalah jamak yang tidak berakal, seperti kitab, jamaknya kutub. Nah, kutub kan dia bentuk jamak kitab-kitab dan dia tidak berakal. Maka bagaimana bahasa Arabnya? Ini adalah kitab-kitab. Gunakan hadza apa hadhihi? Menggunakan hadhihi. Hadhihi. Inilah yang dimaksud dengan kaidah kullu jam'in muannats. Kaidah kaidah kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak itu adalah mu'annas. Maksudnya setiap jamak yang tidak berakal maka dihukumi mu'annas. Maka dihukumi mu'annas, ya. Kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak yang tidak berakal maka dia adalah mu'annas. Kutub jamak tidak berakal, ya, maka dia dihukumi mu'annas. Hadhihi kutubun. Kalau itu kitab, kitab apa? Zalikakah, tilkakah? Itu adalah kitab-kitab. Menggunakan mu'annas til, tilka. Tilka kutubun. Nah. Tilka isyarat untuk jauh itu. Kitab-kitab, bukan mudzakkar, ya, karena dia adalah jamak yang tidak berakal, maka isim isyaratnya adalah mu'annas, ya. Kalau begini, Pang, ini adalah para pedagang. Ini adalah para pedagang. Nah, para pedagang berakal, ya. Dia jamak dan berakal. Maka bahasa Arabnya bagaimana? Ha'ula, ya, ha'ula itujarun. Tujar jamak dari kata tajir. Kalau it, mereka itu adalah para pedagang. Ulaika, banyak ulaika di dalam Al-Quran. Ulaika humul muflihun, ulaika humul faizun, ulaika tujarun. Tujar, mereka itu adalah para pedagang, atau itu adalah para pedagang. Ini adalah para pedagang. Jadi kalau dia jamak maka dijamakkan. Kalau yang diisyarati adalah jamak yang berakal. Ya, latihan nomor 3 at-tamrinus salis, ya. Latihan ketiga. Asyir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin. Bismi bukan biismi, kenapa? Alifnya alif wasol. Ketika berada di tengah maka dia tidak dibaca. Bismi bukan biismi, sama seperti masmuk bukan maismuk tapi masmuka. Bismi isyaratin munasibin lil qaribi hadza, hadhihi, atau haulai. Asyir, berilah isim isyarat. Asyir, berilah isim isyarat kepada nama-nama berikut, kepada isim-isim berikut. Berilah isim isyarat kepada isim-isim berikut dengan isim isyarat yang sesuai. munasibin yang sesuai. Bismi isyaratin munasibin, dengan isim isyarat yang sesuai. Lil qaribi, untuk jarak dekat. Jarak dekat itu adalah hadza ini mudzakkar, hadhihi ini muannats, haula'i ini jamak. Jadi isim isyarat yang dekat lil qarib seperti hadza, hadhihi dan haula, mana yang cocok dan sesuai untuk kalimat-kalimat berikut. Pian tinggal cocokkan saja ya. Maka pian harus perhatikan yang diisyarati itu apa? Dia mudzakkarkah muannatskah? Dia mufradkah jamakkah? Berakalkah tidakkah? Maka harus sesuai. Ya, dari belakang, dari depan sebelah kiri pian. Kalau dari tengah alih ulun kada tahu siapa yang di tengah pian. Paling depan sebelah kiri ya. Kalimatnya tinggal dikasih isim isyarat. Kalimatnya adalah nomor 4. Ar-raqmu ar-rabi ya, rokom 4 atau nomor 4. Nah. Ya. Nomor 4. Nomor 4. Ya, kilab. Itu jamak dari apa? Kalbun anjing, kilabun anjing-anjing. Mikrofonnya mana, Bu? Mukabir saut maujud. Mikrofon ada. Ini kada bunyi kah? Baterai ini siapa? Ya, silakan pian jawab. Masih ulun mendengar. Paling pemirsa di YouTube yang ada kalau mendengar. Ya, silakan. Oke. Nah, bisa ya? Ya. Hadhihi. Ya. Kilabun. Hadhihi kilabun. Kenapa pian menggunakan hadhihi? Tidak berakal, jamak mulu. Ya. Ya. Jamak yang muannats. Ya. Karena kilab jamak yang tidak berakal. Dia bentuknya jamak taksir ya. Mufradnya apa, Bu? Bentuk satunya apa? Kalbun. Hah? Kalbun. Kalbun seekor anjing, kilabun beberapa anjing. Ya. Samping pian ke kanan pian. Nomor 7. Haulai ikhwati. A. Coba ulang. Haulai akhwati. Nah, artinya apa? Mereka adalah para. Mereka ini kan isyarat. Mereka ini adalah para perempuan. Bukan para perempuan. Akhwat itu akhwat, Bu. Akhwat artinya bukan para perempuan. Akhwat jamak dari apa, Bu? Oh, saudari-saudari. Iya, mufradnya apa? Nah, akhwat itu jamak. Akhwat Miss, akhwat Al-Faruq ya. Itu jamak. Ukhti. Bukan ukhti, ukhtun. Ukhtun saudari. Akhwatun saudari. Kalau ukhti saudariku, kalau akhwati saudariku. Kenapa pian menggunakan haula'i? Jamak berakal. Ya, karena akhwat jamak berakal. Ya. Kemudian nomor 47, nomor 6. Nomor 6 ya, silakan. Haula'i mudarrisuna. Artinya mereka adalah para guru-guru. Bukan mereka, isyarat, Bu. Oh iya ya. Mereka? Mereka ini adalah ya. Para guru-guru. Bisa pian terjemahkan mereka ini atau ini adalah para guru. Kan isyarat ini adalah para guru atau mereka ini adalah para guru. Kenapa pian menggunakan haula'i? Isim jamak. Ya, apa tadi? Kenapa pian menggunakan haula'i bukan hadhihi? Karena jamak berakal, Ustaz. Ya, karena mudarisun jamak berakal. Mufradnya apa? Satu yang satunya isim mufradnya. Mudarisun para guru. Kalau satunya seorang guru apa? Ya. Tinggal hilangkan waw dan nunnya, Bu, menjadi mudarisun. Ya, mudarisun seorang guru, mudarisuna para guru. Ya, tapi laki-laki ya. Kemudian nomor 1. Hadza rajulun. Ya, masyaallah. Artinya apa? Ini adalah laki, ini laki-laki. Ini adalah seorang laki. Seorang laki-laki. Laki. Kenapa pian menggunakan hadza? Mufrad. Mufrad terus kenapa bukan hadhihi? Mudzakkar. Ya, karena rajul mudzakkar, ya. Terus berikutnya nomor 5. Hadihi durusun. Ya, artinya apa? Ini adalah pelajaran-pelajaran. Kenapa pian menggunakan hadihi? Karena tidak berakal. Karena durus tidak berakal. Ya. Mufradnya apa, Bu? Darsun. Ya, darsun. Kalau ini sebuah pelajaran, nah bagaimana, Bu? Menggunakan mufrad. Hadza darsun. Iya, hadza darsun, ya. Kemudian nomor 2. Haula'i rijalun. Ya, haula'i rijalun. Artinya ini adalah para laki. Laki-laki. Ya. Kenapa menggunakan hadhihi? Haula'i. Ya, kenapa menggunakan haula'i? Berakal. Jamak berakal. Ya, karena rijal jamak berakal. Mufradnya apa, Bu? Rajulun. Rajulun, ya. Nomor 17. Hadhihi tabibatun. Banyak panjang. Ulang. Hadhihi. Nomor 17. 17 bukan 16, nomor 17. Banyak panjang. Haula'i tabibatun. Ya, artinya ini adalah para dokter perempuan. Ya, kenapa menggunakan haula? Karena jamak yang berakal. Nah, kalau mufradnya apa, Bu? Tabibatun. Tabibatun. Ya, tabibatun, ya, cukup. Nomor 15. Nomor 15. Hadhihi ainun. Ya. Artinya apa? Mata, ini adalah mata. Ya. Kenapa menggunakan hadhihi bukan hadza? Tidak berakal. Bukan itu. Kenapa pian menggunakan muannas hadhihi? Sepasang. Ya. Ya, maksud sepasang itu apa? Istilahnya. Karena dia ini. Alasannya karena sepasang. Nah, ada sebelum proses pian mengatakan sepasang itu ada. Kenapa menggunakan hadhihi muannats? Karena ainan adalah termasuk kalimat ini-ini karena dia sepasang. Nah, masih ingat? Namanya apa kemarin? Ainun ini jenis namanya apa? Muannats majazi. Iya, muannats majazi. Namanya muannats majazi. Muannats majazi. Nah, termasuk di dalam muannats majazi adalah setiap yang berpasangan. Kulluma fihi zaujan, setiap apa yang berpasangan. Sepasang, mata kan ada dua sepasang. Kaki ada dua, tangan ada dua, ya. Lengan ada dua, alis ada dua, telinga ada dua, maka dia dihukumi muannats. Ainun itu sepasang karena mata adalah sepasang, maka hadhihi ainun. Tetapi kalau dia mu'annas majazi, yang sepasang ini, dia boleh mudhakar dan boleh mu'annas. Boleh juga pian sebutkan hadha. Hadha ainun. Tetapi yang masyur, yang paling terkenal, yang aulanya, yang lebih utamanya dipakai adalah dia mu'annas. Hadhihi ainun. Boleh sebenarnya kita menggunakan hadha ainun, boleh. Tetapi afdalnya, masyurnya, paling banyak dipakai adalah menggunakan mu'annas hadhihi, kalau dia kalimatnya muannats majazi. Kemudian nomor berapa, yuk? Nomor 10. Tunggu dulu. Ainun jamaknya apa, Bu? Yang tadi. Ainun. Sambil kita mempelajari jamak-jamaknya. Uyunun. Uyunun, mata-mata. Oyunun, iyanya panjang. Oyunun. Oyunun, ya. Kemudian nomor 10, ya, silakan. Hadhihi sayyaratun. Ya, artinya ini adalah mobil-mobil. Ya, ini adalah mobil-mobil. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena ia adalah jamak muannas. Jamak muannas dan dia tidak ber kalau menjawab jamak muannas saja salah. Karena dia tidak berakal. Karena ada jamak muannas yang berakal dan itu banyak. Secara asal jamak muannas itu berakal, muslimatun, mukminatun. Ya, apalagi qalibatun, tilmizatun, ustazatun, itu banyak secara asal jamak muannas salim itu dia berakal. Tetapi ada yang tidak berakal seperti sayyaratun. Alasannya menggunakan hadhihi karena adalah dia jamak yang tidak berakal. Kemudian nomor 8. Hadhihi aqlamu. Ya. Hah? Coba ulang. Hadhihi aqlamu. Kenapa tidak pakai tanwin, Bu? Ya. Aqlamu bertanwin kada tadi? Oh. Hadhihi aqlamun. Aqlamun ya. Artinya apa? Ini adalah pulpen-pulpen. Ya. Mufradnya apa? Qalamun. Lanya kada panjang. Qalamun. Ya. Nah, kalau ini adalah sebuah pulpen, gimana, Bu? Hadza qalamun. Ya, hadza qalamun. Ya. Nomor 14, silakan. Hadhihi humurun. Artinya apa? Ini adalah keledai-keledai. Ya. Mufradnya apa, Bu? Himarun. Nah, kalau ini adalah seekor keledai? Hadza himarun. Ya, jadi kenapa menggunakan hadhihi kada haula? Karena jamak tidak ya, berakal. Karena humur atau himar itu jamak yang tidak berakal. Ya. Cukup langsung ke nomor 4. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil ba'id. Zalika kah, tilka atau ulaika. Ashir, berilah isim isyarat. Ilal asma'il atiyah, kepada isim berikut ini. Dengan isim isyarat yang sesuai, lil ba'id, untuk jauh, yaitu itu ya, yaitu itu. Jadi menggunakan isim isyarat yang maknanya itu. Dzalika itu untuk mudzakkar dan mufrad, tilka untuk muannas yang mufrad dan jamak tidak berakal, ulaika untuk jamak yang berakal. Ulaika untuk jamak yang berakal, baik perempuan atau laki-laki. Maknanya adalah sama semuanya adalah itu. Ya. Gilirannya silahkan nomor 4. Ya, silakan. Ya. Tilka nujumun. Ya, artinya apa? Itu bintang-bintang. Ya, kenapa pian menggunakan tilka? Karena jamak muannas. Bukan. Karena nujum. Nujumun. Sama seperti tadi kasusnya. Hadza hadhi haula itu sama seperti ini. Cuma jamak, bedanya jamak muannas. Bukan jamak muannas, salah kalau jamak muannas. Oh, tidak berakal ya, Ustaz. Karena nujum jamak yang tidak berakal. Kan tilka itu mufrad untuk muannas. Secara asal dia adalah mufrad, penggunaannya untuk mufrad dan muannas, satu perempuan. Tetapi tilka ini kalau dia jamak yang tidak berakal, maka apa menggunakan tilka. Nujum tilka nujumun, sama seperti hadhihi nujumun. Tilka nujum, bedanya cuma hadza ini, tilka itu. Itu doang bedanya. Sisanya penggunaannya sama, ya. Berarti mufradnya apa, Bu? Nujum. Najmun. Nah, kalau itu adalah sebuah bintang. Dzalika. Ya. Dzalika najmun. Ya, dzalika najmun, ya. Kemudian nomor 7. Tilka daro jatun. Ro-nya betasydid. Tilka daro jatun. Nah, artinya apa? Ya, daro jatun apa artinya? Ya, whim cycle. apa bahasa Inggrisnya? Itu sepeda-sepeda. Bukan, dia mufrad, Bu. Itu sepeda. Itu adalah sebuah sepeda. Jadi kalau mufrad itu bisa kita sebutkan makna satunya. Kalau buah apa? Sebuah buah apa namanya? Kalau buah itu, kalau manusia seorang. Kalau ikan seekor, kalau binatang seekor. Kalau buah apa? Sebuah apel ya. Apel, sebuah apel. Kalau benda mati ya sebuah juga, sebuah sepeda. Jadi tilka darrajatun itu adalah sebuah sepeda. Ya, itu adalah sebuah sepeda. Kenapa menggunakan tilka, Bu? Tidak berakal? Ya, bukan ya. Dia bukan jamak, Bu. Nah, kalau dia menggunakan tidak berakal kurang tepat. Karena dia bukan jamak. Nah, darrajah. Tilka kan penggunaannya untuk satu dan muannas. Nah, darrajah itu bentuknya apa? Karena dia mufrad dan muannas. Karena dia mufrad dan muannas. Jadi menggunakan hadhihi darrajatun. Ya. Kemudian nomor satu. Itu adalah apa? Ulaika tula. Nomor satu, Bu, bukan nomor dua. Nomor satu. Oh, ya. Dalika olibun. Olnya panjang. Olibun. Ya, artinya apa? Itu adalah seorang pelajar. Ya, itu adalah seorang pelajar. Nah, jadi kenapa pian menggunakan dalika? Mufrad muzakkar. Yang mana yang mufrad muzakkar? Olibun. Ya, jadi melihat kepada yang diisyarati. Kalau dia mufrad mudzakkar, dzalika. Kalau dia yang diisyarati itu mufrad muannas, tilka. Atau jamak yang tidak berakal juga tilka. Ya, kemudian nomor dua, silakan. Ulaika tullabun. Ya, artinya itu adalah para pelajar. Iya. Kenapa pian menggunakan ulaika kada tilka? Karena jamak yang tidak berakal. Tulab. Jamak yang berakal. Iya, karena tulab jamak yang berakal, maka harus isyaratnya disesuaikan, yaitu menggunakan ulaika. Ya, kemudian nomor 5. Tilka bintun. Ya, artinya itu anak perempuan. Itu anak, ada seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Ya. Kenapa menggunakan tilka, Bu? Karena muannas. Muannas? Mufrad. Mufrad, iya. Kemudian nomor 8, silakan. Tilka darrajatun. Jimnya panjang. Tilka darrajatun. Ya, artinya itu adalah sepeda-sepeda. Kenapa pian menggunakan tilka? Jamak muannas. Kalau jamak muannas ya? Tidak berakal. Ya, karena dia jamak yang tidak berakal. Ya. Kemudian nomor 6, silakan. Ulaika banatun. Ya, artinya apa? Mereka itu anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan. Pian menggunakan ulaika. Kalau tilka bang bolehlah. Tilka banatun bolehlah. Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena itu untuk mufrad bukan untuk jamak. Ya, karena tilka itu mufrad muannas, sedangkan banat itu apa jenisnya? Jamak berakal. Ya, jamak yang berakal. Maka isim isyaratnya pun juga harus jamak. Harus ya, jama. Ya. Nomor 9. Zalika sarirun. Artinya itu kasur. Ya. Itu adalah kasur. Kasur. Coba ulun cari jamak dari sarir apa? Sururun. Bukan surur. Sururun marfu'ah ya. Ya, fiha sururun marfu'ah. Ya, surur benar, surur. Ya, sarir, surur jamaknya. Nah, Kalau ini itu adalah ranjang-ranjang atau kasur-kasur apa Bu? Itu adalah kasur-kasur. Tilka sururun. Ya, tilka sururun ya. Kenapa menggunakan tilka? Jamak yang tidak berakal. Ya, karena surur jamak yang tidak berakal. Oh, ada 10 ya. Berarti kalau salah nomor 10. Kemudian nomor 13. Silakan. Ulaika mudarrisatu. Mudarrisatun ya. Mudarrisatun. Ya, artinya apa? Mereka itu adalah para guru. Para guru laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Kenapa menggunakan ulaika? Karena jamak yang berakal. Ya. Kalau diganti mufrad bagaimana Bu? Seorang guru perempuan. Hadhihi mudarrisatun. Itu ini yang itu. Tilka mudarrisatun. Soalnya ada panjang. Tilka. Mudarrisatun. Ya, tilka mudarrisatun. Itu adalah seorang guru perempuan. Kemudian nomor 11 ya, nomor 11. Itu apa itu? Ayam ya. Ayam betina ya. Ayam jago dikun. Dikdikjar. Itu nyong-nyong ading dikdik ya. Itu bahasa Arabnya ayam, ayam jago. Tilka dajajatun. Jimnya pakai tasydid. Tilka dajajatun. Iya. Jadi kalimat dajaj itu dia boleh dujaj, boleh lupa kalau pada dua, tiga itu. Intinya dia boleh dibaca da, boleh dibaca du, dajaja atau dujaja. Belum lupa boleh kada kasrah, dijaja kada ingat. Intinya dia boleh dibaca dua, boleh dajaja, boleh dujaja. Artinya ayam betina. Ya. Kemudian jamaknya apa Bu? Ayam-ayam betina. Tinggal dijadikan jamak muannats salim. Dajajatun. Ya. Nah, gimana kalau apa namanya? Itu adalah ayam-ayam betina. Nah. Tilka dajajatun. Ya, sama ya, tilka dajajatun. Karena dia jamak yang tidak berakal atau mufrad muannats, maka menggunakan tilka. Ya. Tadi ayam jago apa? Dik. Oh dik ya. Berarti miao ayam. Jamaknya apa? Nama artis ya. Duyuk. Duyukun. Nah, duyuk itu adalah jamak dari dik. Tampak kesengajaan ya, mungkin karena lucu aja. Duyuk itu adalah jamak dari dik. Nah, di hadis itu yang berkokok apa? Dajjaj kah dik kah? Dik ya, karena yang berkokok adalah ayam jantan. Dikun bukan dajjaj. Kemudian nomor 14. Ya, silakan. Ulaika hajjun. Ulaika hajjun. Artinya apa Bu? Itu jemaah haji. Bukan. Kalau hajjun itu mufrad Bu. Seorang yang berhaji. Nah, berarti salah biar. Berarti diganti zalika hajjun. Ya, zalika hajjun itu adalah seorang yang berhaji tapi laki-laki ya. Hajjun. Kalau perempuan hajjah hajjana. Nah, itu banyak kalau kita ya hajjah ya hajjah ya. Berarti kan bebinian. Hajjun jamaah seorang jamaah laki-laki. Jimnya pakai tasydid. Kalau perempuan tinggal ditambah ta marbutah. Hajjatun. Nah, jamaknya apa? Hajjun ini ya. Ini jamaknya apa? Ini jamaknya apa? Kalau haj di situ ada enggak di buku? Enggak ada ya. Ada di buku enggak usah. Berarti yang ini aja. Kalau hajjah dijadikan jamak muannats salim. Hajjatun, para jamaah haji perempuan. Jamaah laki-laki itu nomor 15. Ya, silahkan gilirannya nomor 15. Hujjaj ya, itu hujjajun. jamaah haji laki-laki. Ulaika hujjajun. Ya, artinya itu adalah para haji laki-laki. Iya. Kemudian kenapa menggunakan ulaika bukan tilka? Karena jamak yang berakal. Jamak yang berakal, iya. Kemudian nomor 12, silakan. Tilka mudarrisatun. Ya, artinya itu adalah seorang guru. Laki-laki perempuan? Perempuan. Ya, perempuan. Kalau dijamakkan, Bu, menjadi jamak muannas salim. Haulai mudarrisatun. Ya, haulai mudarrisatun. Kenapa menggunakan haulai? Karena jamak berakal. Ya, karena dia jamak berakal. Terakhir nomor 17. Silakan. Tilka sayyaratun. Ya, artinya itu adalah mobil-mobil. Ya, kalau mufradnya, Bu? Tilka sayyaratun. Ya, tilka sayyaratun itu adalah sebuah mobil. Ya, perhatikan tentang masalah ini. Asmaul isyarati. Asma'ul isyarati lil qaribi, contohnya adalah hadza talibun. Kalau dia jamak, haula'i tullabun, ini adalah seorang siswa. Kalau haula'i tullabun, ini adalah para siswa, atau mereka ini adalah para siswa. Kemudian hadhihi talibatun, ini adalah seorang siswi. Haula'i talibatun, ini adalah para siswi. Itu untuk yang dekat, maknanya adalah ini. Untuk yang jauh, asma'ul isyarati lil ba'idi, contoh dzalika talibun, itu adalah seorang siswa. Kalau jamak, ulaika tullabun, itu adalah para siswa. Tilka talibatun, itu adalah seorang siswi. Ulaika talibatun, itu adalah para siswi. Kemudian itu yang berakal, ya, yang berakal baik isyaratnya dekat atau isyaratnya jauh. Kemudian yang tidak berakal, yang dekat atau yang jauh isim isyaratnya. Nomor 3, asmaul isyarati lil qaribi ghairu aqilin. Ya, asmaul isyarati lil qaribi, asmaul isyarati lil qaribi ghairi a ghairil aqil, yang tidak berakal. Ya, salah ya. Ghairu harakatnya asmaul isyarati lil qaribi isim isyarat. Ya, ghairu aqilin. Ghairul aqil, ya, ro-nya dhamma. Karena jadi sifat. Asmaul isyarati lil qaribi ghairul aqil. Sifat kepada asma, ya. Nama-nama isim isyarat, isim-isim isyarat untuk dekat yang tidak berakal, ghairul aqil, tidak berakal. Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Hadhihi buyutun, ini adalah rumah. Jadi kalau dia jamak tidak berakal, maka menggunakan hadhihi mufrad muannas. Hadhihi sayyaratun, ini adalah sebuah mobil. Hadhihi sayyaratun, ini adalah mobil. Nomor 4, isim isyarat untuk jauh yang tidak berakal. 1, dzalika baitun, itu adalah sebuah mobil. Tilka buyutun, itu adalah mobil. Jadi kalau ditanya, itu adalah mobil. Karena mobil itu jamak dan tidak berakal, maka menggunakan tilka. Tilka mufrad muannas. Tilka isim isyarat mufrad muannas. Tapi karena yang diisyarati adalah jamak yang tidak berakal, maka menggunakan tilka. Kemudian tilka sayyaratun, itu adalah sebuah mobil. Tilka sayyaratun, itu adalah mobil. Ya. Kemudian pelajaran ke-17, ya. Pelajaran ke-17 ini masih sama, ya, tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ya. Jadi mubtada itu adalah apa kemarin disebutkan? Ulun ada kemarin, ma, ya. Ya, isim yang terletak di awal jumlah, di awal kalam. Itu adalah muktada, makna yang ringkas, yang sangat ringkas ya. Yang definisi tersebut, arti tersebut belum mencukupi makna muktada dengan sangat tepat. Tetapi ini karena ini pembelajaran pertama kali baru mulai, maka definisi itu cukup, yaitu isim yang terletak di awal kalimat atau di awal jumlah. Sedangkan makna khobar apa? Jadi pembahasan berikutnya tentang muktada dan khobar. Apa khobar? Isim yang terletak setelah muktada dan fungsinya adalah ia menjadi pelengkap muktada. Tidak mungkin muktada kecuali pasti ada khobar. Sebagaimana tidak mungkin ada perbuatan pasti ada pelaku. Al-mubtada wal khabar. Al-mubtada'u wal khabar, mubtada dan khabar. Jadi khabar itu, kalau mubtada dia harus ma'rifah, kalau khabar harus nakirah. Ma'rifah bisa dengan alif lam, Allahu alimun. Nah, contoh yang paling gampang, Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui. Allahu alimun. Pertama mubtada itu harus ma'rifah. Jenis kalimatnya ma'rifah. Dan maksud ma'rifah diketahui, dikenal. Ya. Nah, ma'rifah itu satu bisa dengan alif lam. Contoh kalimat Allah. Kedua, ma'rifah itu bisa dengan isim isyarat. Kalau ada isim isyarat berarti dia ma'rifah dan boleh menjadi mubtada. Seperti ini adalah siswa. Hadza talibun. Maka hadza menjadi mubtada. Kedua, isim mausul. Sudah belum alladzi? Sudah ya, isim mausul. Ismul mausul seperti alladzi. Alladzi itu isim mausul ya, contohnya alladzi. Artinya yang. Alladzi yanamu fil masjid rajulun misalnya. Alladzi yanamu fil masjid rajulun. Yang sedang tidur di masjid adalah seorang laki-laki. Maka hadanya jabatannya menjadi mubtada. Kemudian ini mubtada ya, dia harus ma'rifah. Ma'rifah itu yang dikenal, yang sudah diketahui siapa maksudnya. Nah, isim ma'rifah itu ada yang diawali dengan alif lam seperti kalimat Allah, Allahu alimun. Apa contoh lagi? At-talibu jalisun. Ya, yang kedua alam, nama. Yang kedua, yang keempat alam. Maksudnya adalah nama. Nama orang Muhammad. Muhammad itu seorang nabi. Muhammadun nabiyun. Muhammad mubtada, nabiyun khobar. Kenapa Muhammad bisa menjadi mubtada? Karena dia ma'rifah. Ma'rifahnya dengan sebab alam. Dia adalah nama. Nama manusia, nama kota, nama tempat. Contoh, kota itu bersih. Kota itu bersih. Al-Madinatu nazifatun. Al-Madinatu nazifatun. Atau Mekkah itu bersih. Atau Mekkah itu mulia. Makkatu musyarrafatun. Makkatu musyarrafatun. Mekkah itu ma'rifah. Karena dia nama. Empat sudah. Lima, domir. Nah, domir itu juga ma'rifah. Termasuk bagian dari isim. Nah, saya seorang siswa. Ana talibun. Maka ana mubtada, talib adalah khobar mubtada. Berapa sudah? Ada lima ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini agak sedikit susah. Yang berikutnya adalah yang disandarkan kepada yang lima ini. Yang disandarkan kepada yang isim ma'rifah ini. Jadi apa? Al-idhofah ila hadhil asma. Al-afwan. Al-mudhof ya, al-mudhof ila, al-mudhof ila, yang diidhofatkan kepada salah satu dari ini. Al-mudhof ila wahidah min hadhil anwa. ilal wahidah ilal wahid ya min hadhil anwa. Nanti ulun terjemahkan al mudaf ilal wahid min hadhil anwa. Kenapa ulun bu menggunakan hadhi ya bukan hadza? Karena anwa jamak yang tidak berakal, maka menggunakan hadhi. Isim ma'rifah yang berikutnya adalah yang disandarkan kepada salah satu dari macam ini. Contoh misalnya kalimatnya domir ana, artinya aku. Kalau rumahku bagaimana bu? Baik, baiti. Karena baitun disandarkan kepada ana, maka baitun pun menjadi ma'rifah. Bisa dipahami bu? Bisa? Ulang-ulang. Domir termasuk ma'rifah, dikenal, isimnya sudah dikenal saya. Contohnya ana. Ketika disandarkan kepada ana, digabungkan kepada ana kalimat lain seperti rumah, maka rumahku bahasa Arabnya apa? Baiti. Nah, maka baiti ini yang bersambung dengan ana, maka juga namanya isim ma'rifah. Jadi boleh rumahku besar, baiti kabirun, maka baiti menjadi mubtada. Baiti kabirun, maka baiti menjadi mubtada, kabir menjadi khobar mubtada. Atau kepada alif lam, contoh al-ustadzu, disandarkan kepadanya sebelumnya kalimat misalnya rumah ustad, menjadi apa? Baitul ustadzi. Atau abdullahi, Allah ma'rifah, karena ada alif lamnya, ditambah abdun, maka abdullahi. Nah, maka abdun ini menjadi ma'rifah juga. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada kalimat Allah. Hamba Allah itu berbuat taat, maka bahasa Arabnya abdullahi muti'un. Nah, maka abdunnya ini mubtada, muti'nya ini menjadi khabar mubtada. Sekalipun ini bukan, tidak alif lam, tidak isyarat, karena dia bersandar dengan alif lam, maka dia pun otomatis menjadi mubtada, menjadi ma'rifah. Ya. Atau kepada alam, nama Muhammad, rumahnya Muhammad, maka baitu Muhammadin kabirun misalnya. Kenapa baitu itu ma'rifah? Karena dia disandarkan kepada alam. Cukup 6 ini dulu. Jadi syarat mubtada dia harus secara asal syaratnya harus ma'rifah. Ma'rifah itu bisa dengan alif lam, isim isyarat, isim mausul, alladhi, allati, alam ya, nama, nama orang, nama tempat, atau domir, atau yang disandarkan kepada salah satu dari macam ini. Maka dia boleh menjadi mubtada. Contoh Muhammad itu, Muhammad itu apa? Muhammad itu seorang siswa, maka Muhammadun talibun. Muhammad mubtada, talib menjadi khabar mubtada. Nah, coba kita perhatikan di contoh, maka pian akan pasti menemukan dari isim ma'rifah ini. Nah, perhatikan. Nomor 1. Abwabul masjidi maftuhatun. Ada yang ketinggalan. Kalau khabar mubtada, dia secara asal ya, dia harus nakirah. Makna nakirah adalah tidak tertentu dan biasanya ditandai dengan tanwin. Nah, makanya harus kita bedakan antara yang pakai alif lam dan yang pakai tanwin. Allahu alimun, Allahnya isim ma'rifah karena pakai alif lam. Alimunnya nakirah karena pakai apa? Apa tadi? Allahnya ma'rifah karena pakai alif lam. Alimnya dia nakirah karena pakai tanwin. Maka kalau kita memikirkan mubtada dan khobar, harus mubtadanya ma'rifah, kemudian khobarnya harus nakirah dengan pakai tanwin. Kebanyakannya secara asal dia harus pakai tanwin ya, tanda dia menunjukkan nakirah. Rumah itu besar, apa bahasa Arabnya? Mubtada dan khobar, polanya mubtada dan khobar. Rumah itu besar, al-baitu kabirun. Contoh lagi, masjid itu kecil. Al masjidu sogirun. Nah, pola al masjidu ma'rifah sogirun pakai tanwin nakirah itu pola mubtada dan khobar. Perhatikan di contoh nomor 1. Abwabul masjidi maftuhatun, ya. Abwabul masjidi maftuhatun. Artinya apa, Bu? Ya. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Mana di sini mubtadanya? Abwabul masjidi maftuhatun. Ya. Al abwabu. Abwabu, ya. Kenapa abwabunya tidak pakai alif lam? Padahal syaratnya harus ma'rifah. Karena dia bersandar kepada al masjid. Abwabul masjid. Makanya terjemahnya apa? Pintu-pintu masjid. Bukan pintu-pintu itu masjid, enggak. Tapi pintu-pintu masjid. Berarti pintu disandarkan, digabungkan dengan kalimat masjid. Itulah yang disebutkan dengan al-mudhaf ilal wahid min hadhil anwa. Jadi abwabu itu ma'rifah, dikenal, diketahui karena dia bersambung dengan al-masjid yang ada alif lamnya. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Pintu-pintu masjid itu terbuka, ya. Kemudian tunggu sebentar. Nomor 2, ya. Liman hadhil buyutul jadidatu. Liman hadhil buyutul jadidatu. Hiya limudiris syarikah. Nah, ini agak sulit, ya. Semoga pian bisa mengerti penjelasan ulun. Liman hadhil buyutul jadidatu. Hiya limudiris syarikah. Contohnya apa? Liman hadhil buyut. Buyut nenek buyut, bukan, ya. Buyut adalah jamak dari baitun. Jadi datu. Ini pertanyaan. Makanya ada tanda alamatul istifham, tanda pertanyaan. Dijawab apa? Hiya. Nah. Li mudir asyarikah. Syarikati. Liman milik siapa? Hadhil buyut. Rumah-rumah yang baru ini. Jadi kenapa menggunakan hadhihi, Bu? Ya, karena yang diisyarati, yang dia isyarati adalah jamak yang tidak berakal. Liman hadhil buyu, salah ulun barisnya. Buyu itu jadi datu. Jadi itu jadi datu. Liman salah. Liman hadhi, ya, salah, ini bukan domah. Ya. Liman hadhil buyu itu buyuti jadi dati. Hiya limudiris syarikah. Hiya limudiris syarikah. Sidin mulakan contoh agak sulit ini. Syarikati. Nah. Terjemahnya, milik siapa? Lam huruf jar. Lam huruf jar. Otomatis setelahnya adalah majrur. Milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Dijawab, dia di sini kembali ke mana? Ke rumah-rumah. Kenapa menggunakan hiya? Kembali ke kaidah kullu jam'in mu'annats. Karena buyut ini jamak yang tidak berakal, maka domirnya pun mufrad mu'annats. Paham? Mufrad mu'annats. Dia maksudnya rumah-rumah baru itu milik mudir ketua perusahaan. Oh, sekalinya ampun, perusahaan sini Sugih Bandar misalnya. Pertanyaannya, mana di sini mubtadanya? Liman hadhihi al-buyutil jadidah hiya dimudiris syarikah. Ayo. Aina Zaidan, aina baitukia. Mana di sini mubtadanya? Ini agak susah ini. Kenapa sih dia mencontohkan yang agak panjang dan susah, ya? Ayo, mana mubtadanya? Kira-kira pian tebak mana mubtadanya? Hah? Buyut, buyut enggak bisa. Hadihi juga enggak bisa. Man juga enggak bisa. Jadi ulun mubtada itu dia harus marfu. Pernah enggak mendengar istilah marfu atau rofa? Di antara tanda rofa adalah dhammah. Di antara tanda rofa adalah dhammah. Ada alif, ada waw. Di sini enggak ada dhammah. Agak sulit belum jelaskan ya. Mana mubtadanya, Bu? Ayo. Hah? Ternyata mubtadanya itu jawabannya. Susah. Ini istilahnya namanya mubtada muakhar. Mubtada yang datang tadudi. Mana? Iya, makanya jauh sekali, lu bingung. Mana khabarnya? Man ini khabarnya. Khabar muqaddam namanya. Khabar yang berdahulu daripada mubtada. Sama seperti aina zaidun. Aina istifham kan, di mana Zaid? Nah, coba ulun. Ini ulun sederhanakan. Ini agak panjang. Ketika dia pertanyaan seperti marrob buka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa? Apa siapa? Nabimu. Aina Zaidun, di mana Zaid? Nah, ini kan istifham pertanyaan. Pertanyaan. Aina Zaidun. Mana mubtadanya? Mubtada Zaidun. Mubtada adalah Zaidun. Sedangkan aina adalah khobar. Ya. Jadi makanya ini terlalu, ini sebagai penterjemah aja. Perhatikan. Liman hadhil buyutil jadidati hiyal mudirus syarikah. Siapa pemilik rumah-rumah yang baru ini? Dia adalah apa tadi? Punya si ketua perusahaan. Langsung kita lewati yang mudah-mudah saja. Nomor tiga. An-nujum, mulai uyuh sudah. An-nujumu jamilatun. Nah, perhatikan Bu ya, masih tentang kaidah kullu jam'in mu'annas. Nah, ini akan banyak sekali pian gunakan dalam bab belajar bahasa Arab. Mana tadi ulun menulisnya? Kullu jam'in mu'annasun. Setiap yang jamak, yang tidak berakal adalah mu'annas mufrad. Perhatikan contoh yang ketiga. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Apa artinya? Bintang-bintang itu indah. Sebujurnya mubtada dan khobar, khobar itu harus mengikut mubtadanya. Kalau mubtadanya mufrad satu, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtadanya dua, maka khobarnya juga harus dua. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya pun juga harus jamak. Coba ulun sederhanakan. Mufrad, musanna. Pernah mendengar istilah isim musanna enggak? Isim yang menunjukkan makna dua, tinggal tambah alif dan nun di akhirnya. Perhatikan biar kalian bisa dipahami. Al-muslimu artinya seorang muslim atau muslim itu. Ini mufrad, seorang muslim itu. Kalau musanna menunjukkan makna dua, tinggal tambah alif dan nun di ujungnya, menjadi al-muslimani. Kalau jamak banyak kaum muslimin, maka tinggal tambah alif, waw dan nun, al-muslimuna. Nah, semuanya ini bisa kita jadikan mubtada. Kenapa? Karena dia ma'rifah, karena pakai alif, alif lam. Nah, al-muslimu titik-titik, al-muslimani dua orang muslim itu, al-muslimuna kaum muslimin itu. Apa misalnya seorang muslim itu apa? Muti'un ya, taat maksudnya kepada Allah. Tinggal ditambah muti'un, yang taat dia. Seorang muslim itu taat. Kalau dia dua mubtadanya, maka juga harus dua juga, menjadi muti'ani. Muti'ani. Kalau dia banyak, tambah juga waw dan nun di ujungnya, muti'una. Nah, seorang muslim itu taat, dua orang muslim itu taat, kaum muslimun itu taat. Kalau mubtadanya satu, satu juga, mufrad juga, dua, dua juga, jamak juga jamak. Kembali ke contoh, nujum itu jamak kah mufrad kah? Hah? Jamak, ya. wali itu buku, nujum adalah jamak dari kata najmun. Tapi karena dia jamak tidak berakal, maka mufrad muannas. Pasangannya apa? Jamilah. Jamilah ini mufrad muannas. Jamil ngaran lakian, ngaran mubinian Jamilah. Dan dia siikung. Ini jamak, ini mufrad. Kenapa? Karena ini jamaknya tidak berakal. Kalau misalnya begini, Pak, jamaknya berakal. Para siswi atau libatu. Nah, para siswi. Para siswi itu bungas-bungas orangnya. Ulun ingin mencontohkan dengan ini, yaitu tinggal di sama alif dan ta ujungnya. Jamilatun. Rubuhan model misalnya. Atau libatu jamilatun. Ini mubtada, ini khobar. Karena mubtadanya jamak berakal, maka dia harus khobarnya juga jamak berakal. Maka dia juga harus dijamakkan alif dan ta, alif dan ta. Tapi kalau dia tidak berakal, maka mufrad muannas. Satu dan dia muannas. Maka kembali kepada kaidah kullu jam'in muannas. Setiap jamak yang tidak berakal, maka dia muannas. Paham, Bu? Pahamkah? Agak panas kada kelola. Ya, itu tentang mubtada dan khobar. Kembali ke buku nomor 4. Pas dengan tema kita nih. Hadhihi durusu sahlatun, mudah-mudahan ya. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Jarpian, hadhihi durusu sahlatun jiddan ya Ustaz. Ada kata-kata jiddan pulang. Pelajaran-pelajaran ini sangat mudah wahai Ustaz. Ada jiddan itu sangat mudah berarti. Mana mubtadanya, Bu? Hadhihi durusi sahlatun. Alam isim ma'rifah tadi bisa isim isyarat. Berarti yang menjadi mubtada apa? Hadhihi ad-durusi mudhof ilaih. Pelajaran-pelajaran ini, makanya ulun kasrahkan. Karena ketika dua kalimat disandarkan, digabungkan, maka kalimat kedua harus jar, dimajrurkan dengan harokat kasrah. Sama seperti Abdullahi, kalimat kedua Allahi harus kasrah karena dia digabungkan kepada Abdun. Nah begitu pula ad-durusi digabungkan dengan kalimat hadhihi, maka dia harus kasrah. Salah kau ulun? Ya, fon ulun tersalah ya. Salah. Ini bukan mudhof ilaih ya. Ringusan ya. Terfokus tadinya. Hadhihi durusu yang bujurnya buai. Hadhihi durusu sahlatun ya. Bukan mudhof ilaih ya. Mana mubtadanya? Hadhihi. Nah, coba ulun hilangkan sahlah. Yang paham enggak maknanya? Pelajaran-pelajaran ini adalah apa? Ada paham kan? Maka harus ada khobar yang menyempurnakan maknanya. Maka sahlatun adalah menjadi khobar. Nah tinggal ad-durusu ini jabatannya apa? Kalau hadhihi mubtada, kalau sahlatun khobar mubtada pakai tanwin. Ayo. Nah ini kita belum belajar sebujurnya. Hah? Ada yang tahu lah. Mungkin ada yang diantarkan yang tahu. Hadhihi durusu sahlatun. Hadhan nabiyu. Nah, wahadhan nabiyu, kata para sahabat. Dia menggunakan hadhan nabiyu, bukan hadhan nabiyya atau nabiyyi. Kenapa, Bu? Nah, karena dia menjadi sifat. Jadi isim isyarat, setelahnya ada isim lagi, maka menjadi sifat. Dia tergantung kepada isim isyarat itu, marfu'kah, mansukkah, majrurkah. Seperti nabi ini adalah nabi terakhir misalnya. Hadhan nabiyyu apa? Khatamun nabiyyin. Hadhan nabiyyu khataman nabiyyin. Saya melihat nabi ini dan dia nabi terakhir. Saya melihat nabi ini nabi terakhir. Ra'aitun nabi, ra'aitu hadhan nabiyya khataman nabiyyin. Jadi mak, karena dia hadzanya menjadi maf'ul bih dan dia mansub. Intinya adalah hadhihi mubtada sahlatun khobar. Nomor 4. Nah, di sini penulis lagi-lagi apa? Nomor 5. Ya, bingusan pula. Fokusnya. Nomor 5. Ini lagi-lagi penulis keluar dari kaidah secara umum ya. Nanti ulun jelaskan, semoga pian paham. Fil hindi lugatun katsiratun. Fil hindi lugatun katsiratun. Di India, di Indonesia mungkin sama. Lugatun katsiratun, banyak bahasa atau bahasa yang banyak. Bahasa Banjar, bahasa Dayak, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Aceh dan seterusnya. Fil hindi lugatun katsiratun. Di India ada bahasa yang banyak. Nah, di sini mana padanya, Bu? Ayo. Pada mungkin jar majrur menjadi mubtada. Nah, berarti apa? Kalau jar majrur itu enggak mungkin menjadi mubtada. Fi ini bukan isim ma'rifah, tadi enggak ada fi. Al-Hindi enggak mungkin juga dia menjadi mubtada. Karena mubtada itu marfu, entah dengan dhammah Muhammadun, Talibun, Ar-Rasulu, Talibun, Ar-Rasulu, Mukarramun, nah seperti itu ya. Jadi jar majrur fi dan al-Hindi itu enggak mungkin jadi mubtada. Ila yaumil qiyamah gue enggak mungkin jadi mubtada. Berarti mana mubtadanya? Lugatunnya. Tapi pertanyaannya pulang, kan mubtada harus ma'rifah. Kenapa pakai tanwin? Dia nakirah. Makanya jadulun penulis lagi-lagi keluar dari kaidah yang umum. Nah, jadi mubtada itu boleh nakirah kalau didahului jar majrur. Secara asal mubtada itu harus ma'rifah, pakai alif lam, nama orang kah, isim isyarat kah. Tetapi terkadang boleh mubtada itu nakirah pakai tanwin kalau dia didahului huruf jar dan majrurnya. Kalau ulun balik, agama yang banyak itu ada di India, maka baru pakai alif lam. Al-lughatul kathiratu, al-lughatu kathiratun fil hindi. Gini aja kita balik biar pian paham. Secara asal mubtada harus ma'rifah. Itu kan nakirah pakai tanwin. Karena alasan bolehnya dia nakirah pakai tanwin karena didahului fi dan al-hindi. Fil hindinya berdahulu. Kalau fil hindinya berdudi seperti ini, Bu. Nah, ulun apa namanya? Sederhanakan. Jadi sifat aja ya. Nah. Atau gini aja deh biar mudah memahami, gini aja. Katsiratun. Al-lughatu katsiratun. Ya. Fil hindi. Al-lughatu katsiratun fil hindi. Bahasa-bahasa itu banyak di India. Mana mubtadanya, Bu? Lughatu, dan dia pakai alif lam berarti ma'rifah. Mana khabarnya? Katsiratun, karena dia nakirah. Ini yang gampang seperti ini. Al-lughatu katsiratun fil hindi. Bahasa-bahasa itu banyak di mana? Di India. Maka al-lughatu mubtada, kathiratun khabar mubtada. Tadi kalau pian ditanya, kalau pian ditakuni, kenapa jar lugatunnya menjadi mubtada dia nakirah pakai tanwin, pian jawab karena dia didahului oleh huruf fi dan majrurnya al-hindi, maka dia boleh pakai tanwin atau nakirah. Berapa sudah? PR ada, Bu? PR, Bu? Ada, kalau ada kan ya? Ya, gunakan suara. Ada kalau lah? Ya. Kita cukupkan sampai nomor 5 ya. Nah. Ya, menjawablah berataan PR-nya. Yang penting dari PR itu pian berusaha sekalipun ternyata salah berataan. Ada apa, Bu? Yang penting pian ada usaha. Berarti kalau ada usaha, pian berusaha untuk belajar, ya. Walaupun ternyata qadarullah salah berataan misalnya, ada apa? Nomor 1 apa? As-su'alul awal, mahwa su'alul awal? Ya, pakai mikrofon biar ulun bisa dengar. Ini adalah sekolah. Sekolah-sekolah. Ini adalah sekolah-sekolah, ya. Nah, ini itu mubtada, sekolah-kolah itu adalah khobar. Khobar. Maka sekolah-kolah itu pakai tanwin, jangan pakai alif lam, yang tersalah. Berarti apa? Hadhihi. Nah, ini sekolah jamaknya apa? Ayo. Mada. Hah? Madarisun. Iya, tanpa tanwin ya. Madarisun. Tanpa tanwin. Sama seperti masajidu, madarisu ya. Sudah lo menjelaskan lah sigot mentahal jumu mafailu wazan timbangan mafailu. Ketika jamak taksir timbangan mafailu, maka dia tidak pakai tanwin. Masjid, masa jidu jamaknya, maka dia tidak pakai tanwin. Qaidah, kawa jidu. Maktab, makatibu, tidak pakai tanwin. Tapi dia tetap nakirah dinamakan. Tapi yang menghalangi dia tidak pakai tanwin karena namanya adalah mamnu minas sorof, tidak pakai tanwin. Jadi yang benar adalah hadhihi madarisu. Nomor 2. As-su'al tsani ya. Mereka ini adalah para ustazah. Perempuan ya. Berarti apa mereka ini berarti ula haula ya, bukan ulaika, haula. Ustazah ya, para. Nah, ustazah itu jamaknya ada dua. Ada cuma satu afwan, itu yang ustaz laki-laki yang dua. Di jamak muannas salimkan ustaz, salah lagi, pakai tanwin ya, ustazatun. Nah, karena menjadi khabar ustazatun. Haulai ulai ustazatun. Kalau pian kada pakai tanda ini salah pula. Nah, karena kalau kada ini berarti alif. Alif berbeda dengan hamzah. Itu kaidah sampai hari kiamat pula. Alif berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah itu ada tanda ininya, kalau di atas harokatnya. Ini kalau di bawah, dan dia selalu dibaca. Di awal kah, tengah kah, dia selalu dibaca, beda dengan alif. Kalau dia di awal kalimat dibaca, di tengah kalimat dia tidak dibaca, seperti kalimat Allah. Tambah ala, ala Allah, bukan ala Allah, tetapi ala Allah. Alifnya tidak dibaca, karena alif wasol. Haulai ustazatun ya. Nomor 3. Itu adalah papan tulis. Nah, itu adalah papan tulis sesuai kaidah tilka saburat. Ya, saburatun, masya Allah. Tilka sabur, tilka saburatun. Terus lagi, nomor 4. Wahai para siswi, apakah kalian para dokter? Ya, wahai para siswi, apakah kalian para dokter? Wahai berarti menggunakan iya. Ya. Para siswi, ulun sudah menerangkan minggu sebelumnya tentang iya. Setelah iya maka tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Ya talibatu. Ya talibatu. Artinya apa? Wahai para siswi. Apa tadi? Apakah kalian para dokter? Boleh menggunakan a atau hal. Apakah kalian para dokter? Karena ini perempuan, maka dokternya juga harus perempuan. Berarti apa? Tobi bat. Hal, apakah kalian ya? Oh, berarti hal antunna tobi bat. A antunna atau hal antunna sama aja, sami mawon. Hal pakai ini bu ya, kalau kada salahkan karena dia hamzah bukan alif. Hal antunna, kalau pian giginya kebanyakan itu salah juga, harus sesuai ya. Hal antunna tobi batun ya. Ya talibatu a antunna atau hal antunna tabibatun. 4 sudah. Nomor 5. Di mana rumah kalian, wahai para dokter? Di mana laki-laki perempuan? Laki-laki. Iya. Di mana rumah kalian? Aina. Di mana? Aina ini tidak mungkin ainu atau aini, karena dia mabni, tidak berubah-ubah akhirnya. Ulun salah. Ai aina. Bai tukum kalian, karena laki-laki kan? Aina bai. Baitukum. Nah ini sama buat tadi. Baitukum menjadi mubtada, ainanya khobar. Karena baitu itu ma'rifah, karena dia bersandar dengan domir. Aina baitukum, wahai para dokter ya. Ya atibba'u. Ya salah. Atibba'u. Aina baitukum, ya atibba'u. Ada lagi? Nomor 6. Berapa puting lagi? 2 lagi. 2 lagi. Ya. Silakan. Muhammad adalah seorang siswa dan rumahnya di depan masjid. Muhammadun talibun. Nah, Muhammad ya, jabatannya apa, Bu? Mubtada, talibun khobar. Makanya yang ulun TR-kan itu banyak jumlahnya mubtada dan khobar. Kenapa Muhammad mubtada? Karena dia ma'rifah. Karena dia alam nama, talibnya nakiroh karena pakai tanwin. Muhammad adalah seorang siswa dan rumahnya, nah, apa Bu? Dan rumahnya? Wabaituhu. Ya, wabaituhu di depan. Amamal masjidi. Ya, bukan amamu atau amami karena dia zorof dan zorof nasob dengan fathah. Amamanya fathah. Amamal mas jido pajidi pajida. Masjidi Bu ya, masjidi. Jadi amama beridof mudof, masjidi mudof ilaih. Sama seperti Abdullahi, amamal masjidi Abdullahi. Mas amamal masjidi. Terakhir ini Bu ya, kalau kada ini salah biar biasakan menulis hamzahnya. Terus aku adalah seorang siswi dan namaku Hindun. Nah, ana seorang siswi, apa Bu? Talibatun. Iya, berarti mubtada khobar. Di awal jumlah sayanya mubtada dan ini ma'rifah karena domir. Talibun nakirah karena pakai alif lam. Ana talibatun dan mamaku wa wasmi. Wasmi ummi berarti ya. Wasmu ummi. Namaku. Oh, dan namaku. Bukan wa ismi, bukan wa ismi. Kenapa Bu? Karena alifnya alif wa wasal. Wasmi Hindun adalah Hindun. Ada lagi Bu? Ada pertanyaan seputar ini? Kalau pian merasa ada yang pian bujur atau ulun salah bisa aja. Ya. Ada yang bujur lah walaupun 1-2 ada. Ada alhamdulillah ya. Yang salah satu ada enggak? Salah satu? Ada. Benar semua ada. Masya Allah. Salah dua ada. Tapi cuma satu-satunya ya. Kada apa-apa pula. Ya. Namanya juga belajar proses pasti banyak salah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silahkan kalau ingin bertanya. Maksudnya yang mana yuk? Oh iya. Kan jamak taksir itu, jadi perubahan antara isim ke jamak taksir itu, kalau jamak taksir itu enggak tetap, enggak baku atau bahasa abstrak, bukan abstrak ya. Enggak, dia itu enggak bisa di jamak taksir itu enggak bisa dibikin-bikin. Kita harus buka kamus. Nah, ketika jamak taksirnya wazan mafailu, maka dia tidak pakai tanwin. Kalau kolamun jamak taksirnya apa? Aklamun. Kalau kitabun kutubun. Jadi enggak bisa dikias. Kalau kitabun aktabun sama seperti aklam enggak bisa. Itu namanya jamak taksir. Jadi perubahan dari mufrad ke jamak yang berubahnya tidak tetap. bisa berubah harokatnya, bisa berubah hurufnya. Nah, tatkala jamaknya ini wazan mafa'il, mafa'il. Nah, habis sudah mana? Tulis wazan mafa'il. Mengikut wazan mafa'ilu ya. Mafa'ilu. Kan enggak semua isim itu bentuk perubahannya mafa'ilu, enggak semua. Tetapi ada seperti masjid. Kalau kita buka kamus, maka dia masajidu. Berarti mafa'ilu, polanya mafa'ilu. Kalau kita buka kamus madrasah, ternyata jamak taksirnya madarisu. Wazan mafa'ilu. Masajidu mafa'ilu. Madarisu. Maktab meja, ternyata makatibu. Apalagi matbah dapur, mato bihu. Mat'am ruang makan, mato imu. Kalau dia polanya mafa'ilu, jamak taksirnya masajidukah, madarisukah, mato bihukah, mato imukah, maka dia tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Itu pembahasannya masuk ke mamnu'u minas sorof yang tertegah dari tanwin. Seperti nama-nama Aisyah, Aisyatu, kan dulu sudah jelaskan kemarin. Aisyatu tidak pakai tanwin dan sekaligus tidak pakai alif, alif lam. Khadijatu, Sofiyatu. Jadi nama-nama perempuan itu banyak yang tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Beda dengan misalnya nama perempuan Hindun pakai tanwin. Ya, jadi itu tadi. Kalau dia jamak taksirnya mengikuti pola mafa'ilu, maka dia tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Masjidun masajidu, mat'amun mato'imu, maktabun makatibu, madrasatun madarisu. Ya. Ada lagi? Sudah apa petangisan dah? Di luar kah? Sudah belikan kah nih? Iya dah. Eh, lambat ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada ya? Ya. Subhanak. PR enggak ada. Pian ada grupnya lah, nanti ulun kirim. Tapi ulun jangan dimasukkan ke grup, ulun kirim ke si Ikung aja nanti baru. Ya. Ya, insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.